lalu mau ikut saya kasih salaman aja ya. Nanti insya Allah kita berangkat tanggal 24 Desember, Bu, mohon izin. Dengan kita ada 120 orang penghafal Quran akan diterima di Mekah ya. Nanti oleh ada Direktur Dr. Talal akan menerima kita di Mekah. Di Madinah akan diterima oleh seorang syekh namanya Syekh Khalid Al-Thubaiti. Ya, beliau seorang direktur untuk sejarah Islam di Madinah. Dan di Jeddah akan diterima oleh Syekh Jiyaz pada Lembaga Quran Internasional di Jeddah. Dan di sana Anda akan disambut. Saya sudah beli bendera merah putih hari ini. Spesial untuk hari itu. Kita akan naik ke Bukit Uhud. Tempat-tempat strategis, kita bentangkan bendera kita. Dan dengan bangga kita hadirkan Indonesia di tempat paling suci untuk kita muslim di muka bumi. Siap insya Allah? Oke, okay, baik. Bu, terima kasih banyak Bu ya. Ya, Ibu luar biasa kinerjanya. Adik-adik, susul Zuri ya. Baik. Kenalkan, Ibu Eni Nuraini ini adalah satu generasi dengan saya. Baik, Masya Allah. Umurnya ke-70-an. Baik. Dia adalah atlet Asian Games tahun 62. Masya Allah. Baik, baik. Terima kasih banyak Bu. Baik. Lalu, terima kasih lalu ya. Baik. Izin ya. Baik, Mas. Izin ya. Ya, kasih banyak. Nanti galahnya jangankan lagi ya. Insya Allah. Oke, teman-teman. Terima kasih ya. Ada yang mau disampaikan? Halo, silakan. Boleh bawa mic-nya? Saya... Saya Inggris. It's okay. Saya cuman mau berterima kasih banyak untuk kedatangan Ustadz di sini, dan semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bermanfaat bagi kami. Yeah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for all. Insyaallah you have to do your best, alright? Okay. Okay, terima kasih teman-teman sekalian dan kepada seluruh dari Pasiusnya Pak Zaki, ya Jen, terima kasih banyak. Saya harap insyaallah mudah-mudahan atlet kita lebih hebat di tahun ini. Terima kasih atas bimbingannya. Sekali lagi, saya datang bukan sebagai seorang ustadz, tapi saya anak bangsa ini yang menghadirkan yang terbaik untuk bangsa kita, insya Allah. Baik ya, teman-teman. Terima kasih. Silakan kembali istirahat. Baik. Oh, oke. Okay. Baik. Di mana kita? Sini? Saya nyari jaket Asian Games nggak ketemu, jadi Olimpiade aja yang di bawah. Oke. Okay. Mana bang? Baik. Boleh sini. Oke. Okay. Boleh begini ya? Right. Enough? Terima kasih, cukup ya? Baik, terima kasih semuanya. Pak, izin Pak ya? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Oke. Ayo deh ya. Siap. Ya. Ayo deh ya. Baik, selamat ya. Salam. Lalu, ya. Ya, itu semua nanti ya. Bu Nur, makasih banyak Bu ya. Salam untuk semua. Ayo ya, ada-ada ya. Terima kasih, Mas Zaki. Baik, biasa, ya. Semangat, Pak. Baik. Kita foto bersama. Oke, okay. Baik, baik. Mas Gian, sini Mas Gian. Right. Oke, okay, saya. Ini cuma lihat dulu. Ketika Anda mohon banyak hal, di sudut yang sebelah sana, Allah menyaring kembali apa yang kita mohonkan supaya yang sesuai dengan kebutuhan kita saja. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jika yang Anda minta itu sesuai dengan maslahat dunia dan akhirat, maka Allah akan kabulkan. Tapi jika yang Anda minta, maaf, belum sesuai, maka Allah akan alihkan pada yang lebih bermanfaat, pada apa yang Anda perlukan. Makanya sebetulnya dalam tawaf tidak ada doa yang tidak dijawab. Tidak ada doa.